maafkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Ku sering melanggar laranganmu dalam sadar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan perintahmu walau sadar aku milikmu. Tuhanku, ampunkan segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hambamu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah semula. Bagiku ingat pesanku hilang, itulah sini berganti. Oh Tuhanku, kau bimbinglah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan darimu. Dan penyayang, kau pengampun kepada hamba-hambamu. Selangkahku kepadamu, seribu langkah kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke surga-Mu. Aku sanggup ke nerakamu. Akhirat seperti orang sudah.